Hanya ijbar atau paksaan bagi orang yang tidak, yang menolak, tidak mau dibagi dalam kepemilikan bersama. Ini ada tiga syarat. Ayat bisa al-hakim malikus syuraka atau milikus syuraka. Yang pertama, adanya bisa dipastikan oleh seorang hakim bahwasanya adanya kepemilikan bersama, bisa, sudah bisa dipastikan oleh si hakim tersebut bahwasanya harta tersebut memang harta kepemilikan bersama. Wajib itu ala dararahu, ala darar. Bala yasbitu imkanu ta'dil sihami fil aini al-masmumati min ghairi syai'in yaj'alu biha. Dan adanya kepastian yang di sana tidak ada kerugian, tidak ada kerugian. Dan di sana juga bisa ditetapkan bahwasanya bisa dimungkinkan pembagian dari bagian-bagian yang nanti akan dibagi tersebut bisa sama dari benda-benda yang akan dibagi tersebut, yaitu tanpa harus dengan imbalan, tanpa harus dengan imbalan. Ya, jadi kita kembali mengingat kembali tentang tata cara pembagian ijbar, pemaksaan, ya kan? Pemaksaan yang gimana? Pemaksaan seseorang kalau harta yang banyak kemudian dibagi, tanah sawah yang luas kok tidak mau, ya kan? Kok dia masih menolak, ya? Maka tentunya apa? Di sini bisa dipaksa orang tersebut, namun dengan tiga syarat. Yang pertama, seorang hakim harus apa? Bisa memastikan adanya, dia memang mempunyai hak milik kebersamaan tersebut. Dan juga si hakim tentunya bisa dipastikan bahwasanya memang harta yang akan dibagi tidak mengandung kerugian, karena banyak hartanya, kan? Lain dengan sukarela, ya kan, harus apa, tentunya harus di antara mereka ada yang rugi, ya kan. Ada apa ini? Tidak ada. Kemudian hakim juga bisa memastikan, bisa dimungkinkan bahwasanya dengan pembagian tersebut tidak perlu adanya imbalan. Tidak perlu adanya imbalan atau susuk, misalnya kalau orang Jawa. Karena yang dibagi ini banyak. Yang dibagi banyak dan tidak mengandung kerugian. Jadi yang kedua, iza tawafarat hadis surut talaba ahli surukai kisma. Yang syarat yang berikutnya yaitu apabila memang sudah terpenuhi ketiga syarat tersebut, ya kan? Maka tentunya jika seseorang ini memang menuntut untuk dibagi, ajbara syarikahu al-akhar alaiha. Maka tentunya orang-orang yang mempunyai hak kepemilikan harus apa? Harus dipaksa untuk apa? Untuk berbagi, ya kan? Untuk berbagi. Nah, ini mencana minas kismati masyarikihi. Walaupun dia memang apa? Menolak, ya. Menolak untuk dibagi kemilikan bersama tersebut. Di anal kismata tazilu darat al-hasil bis syirkati. Karena atau dengan alasan bahwasanya pembagian tersebut tentunya akan menghilangkan kerugian, tidak ada ruginya. dari hasil kepimpinan bersama tersebut. Wa'atun kino kul wahidin minat asorof binasibihi wal itifa'ibihi bi'ihdasil gorasi wa bina'i bimala yum yatamakun minhu ma'al baka'i hasil kati syarikati. Dan bisa dimungkinkan di setiap anggota bisa menggunakan dari bagian yang dia terima nanti, bisa menggunakan dan bisa mengambil manfaat dengan apa? Dengan bisa ditanami atau didirikan bangunan. Yang tidak mungkin kalau kepemilikan bersama itu masih milik bersama, masih apa, belum dibagi, ya kan. Orang mau bangun, orang mau nanam, gimana nih? Ini masih miliknya orang banyak, ini belum dibagi, maka tidak bisa. Di masing-masing akan menggunakan atau manfaatnya ini menjadi terhalang, ya kan. Masih milik bersama. Kalau belum dibagi, tentunya apa? Ya, masing-masing akan apa? Akan terhalang. Ini mau bangun, masih milik bersama. Mau nanam-nanam, masih milik bersama, belum dibagi. Ya. Ini, kalau belum dibagi. Baikkan ahadu syurukai garam mukallafin kusima'anhu waliyuhu. Dan jika salah seorang anggota dari hak milik tersebut orangnya memang tidak mukallaf, pakai itu masih kecil, ya kan? Atau mungkin dia akalnya kurang, maka walinya yang membaginya. Wali yang menjadi apa? Yang menjadi wakilnya dari orang tersebut yang tidak mukallaf. Baikkan al-ghaiban kusima atau kusama anhu al-hakim bitalabi syarikihi. Dan juga misalnya ada salah seorang juga dari anggota kemampirkan bersama tersebut tidak ada, mungkin atau pergi, atau mungkin tidak hadir, ada alasan atau ada mungkin halangan-halangan, maka seorang hakim bisa membaginya dengan permintaan atau diminta oleh anggota-anggota yang menjadi milik bersama tersebut. Ya, jadi hakim bisa membagi. Itu dengan apa? Dengan diminta oleh para pemilik bersama atau pemilik tanah atau harta yang akan dibagi tersebut. Wahadil kismatu fil hakikati ibrazun lihaki ahli syarikah ini anil akhar. Dan pembagian ini, ini adalah pada hakikatnya adalah memisahkan hak antara satu dengan yang lainnya untuk masing-masing memiliki. Wala ta'khudhu ahadul hukmul bait li'annaha takhalafu fil ahkami. Dan tentunya di dalam pembagian tersebut ini tidak apa? Tidak diikutkan dalam hukum jual beli. Karena apa? Karena ini adalah berbeda di dalam mengatur dari pembagian tersebut. Bukan apa? Tidak dengan hukum jual beli sebagaimana yang kalau terjadi pada pembagian yang sedikit, ya kan? Ada imbalan, ada harus apa, persamaan dengan apa, kalau ada yang kurang menerimanya ya, karena tidak sama maka harus nyusui ya. Ini di sini tidak ada. Karena hartanya banyak. Kemudian poin berikutnya wa yajuzu lisyurakai ayataqasamu bi anfusihim aw bi qasimin yusibunahu hum fi aw yas'alunal hakim nasibahu. Dan dibolehkan bagi anggota-anggota yang memiliki kepemilikan bersama untuk mereka membagi di antara mereka. Atau menunjuk atau memilih seseorang. Setelah apa? Setelah meminta petunjuk oleh seorang hakim. Jadi bisa menunjuk seseorang dengan apa? Dengan meminta petunjuk seorang hakim. Misalnya hakim menunjuk ini saja nih, orang ini aja yang apa? Yang akan membagi kepemilikan kalian. Orang ini begini-begini. Orangnya yang sudah ahli, ya kan misalnya ditunjuk oleh hakim. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Kemudian bahan berikutnya wa ta'dil siham yakuna bil ajza'i intasawil maksum kal maikila maikilas wal mausunat ghairu mukhtalifati. Dan kadar penetapan dari kepemilikan bersama atau siham atau kadarnya ya, yaitu dengan apa? Dengan dibagi rata-rata, dengan dibagi rata-rata persentasenya, ya. Yaitu dibagi dengan persentase atau rata-rata, yaitu dari apa? Dari harta kepemilikan bersama benda-benda yang bisa di takar atau bisa ditimbang, yaitu benda atau barang yang tentunya yang sejenis, benda yang sejenis, yaitu dengan apa? Dengan rata-rata. Misalnya orang tuanya meninggalkan sekian ton beras atau gabah di gudang sana, di gudang sana. Kenapa? Apa yang dibagi banyak ya kan? Maka dengan apa? Berarti dengan persentase atau dengan rata-rata. Bata dira bil kismati ini talafat ajaul maksumi bil kismah. Dan tentunya penerapan dengan nilai harga jika yang ditimbang atau yang ditakar tersebut barang-barang yang tidak sejenis, yaitu dinilai dengan harga. Pembagiannya dinilai dengan harga. Misalnya di sana ada beras, ada gandum, ada sayuran, ada sayuran bisa enggak ya? Bisa ya. Atau buah-buahan ya. Kurma misalnya. Yang akan dibagi. Ya. Maka apa? Kalau pembagian seperti ini yang berbeda jenisnya, maka dinilai dengan harga. Harganya sekian. Maka sebanding dengan sekian dan sekian. Harus disamakan nilai harganya. Adapun kalau yang di bagi tersebut barang atau harta yang sejenis, maka cukup dengan apa? Dengan persentase saja. Oh, sekian, sekian, sekian, sekian. Bayat al-sahmu minar-radi'i aksaru minas-sahmi minas-jayid. Maka pembagian seperti ini, pembagian yang berbeda barangnya, tentunya apa? Tentunya nanti akan dia harus apa? Harus membagi nilai yang berkualitas rendah ini hendaklah lebih besar jumlahnya daripada nilainya yang lebih sedikit, nilainya yang lebih baik. Kualitas rendah harus lebih banyak daripada kualitas lebih baik, ya kan? Misalnya apa? Beras misalnya kan? Beras dengan apa nih? Beras juga bermacam-macam ya kan? Jenisnya. Beras yang nilainya bagus dengan nilainya yang tidak bagus tentunya akan nanti apa? Ya disesuaikan dengan harga ya kan? Ya, kalau berusaha harga sekian, maka kalau diberikan untuk beras yang tidak bagus, maka mendapatkan sekian. Ya. Disamakan harganya. Fa'ilam yumkin at-ta'dilu bil ajza' wa la bil qisman adalah birrat. Dan jika tidak memungkinkan penetapan pembagian tersebut tidak bisa dengan persentase dan juga tidak bisa dengan dengan dinilai dengan harga misalnya. Ini dengan harga enggak pas. Dinilai dengan persentase enggak pas, enggak cocok. Maka dengan apa? Dengan sistem biyaj'ala liman yakhudu radi'i al-qalili darahim ala man yakhudu al-jayyid al-aksar. Yaitu dengan apa? Dengan memberikan imbalan. Adalah di al-birrat, yaitu dengan apa? Dengan memberikan imbalan atau kalau orang Jawa susuk ya, disusui. Itu tetap apa? Tetap apa? Tetap orang yang mengambil kadar yang jelek ini lebih banyak daripada kadar yang kadar yang jelek lebih banyak daripada kadar yang baik. Ya kan? Kalau belum bisa, maka dengan apa? Dengan mengembalikan. Pengembalian atau disusui. Misalnya ruangan, ya kan? Beda tempat, beda posisi. Ya kan? Buat di sini strategis, di sini tidak strategis. Ya kan? Lebarnya juga beda. Maka dengan apa? Ya dengan disusui lagi ya. Dengan pengembalian. Maka kalau di sini tuh nilainya sekian. Kalau di belakang sekian. Ya, kalau disamakan dengan yang depan, maka dia harus memberikan uang sekian. Ya. Untuk yang bagian belakang misalnya. Ini kalau kepinginan bersama tersebut tidak bisa di persentase, tidak bisa dinilai dengan harga misalnya. Maka dengan memberikan imbalan atau disusui. Kemudian kalian berikan wa'idha ikhta samu awal ikhra'u ikhtara'u lazimat al-qismah. Dan jika harta kepemilikan tersebut telah terbagi atau telah diundi misalnya ya, dibagi dengan diundi maka sistem tersebut, pembagian tersebut atau undian tersebut harus ditaati. Kenapa? Ya sudah sepakat ya kan, dan kita gini aja. Karena kita itu masing-masing haknya sama, ya kan? Ya kita harus undi. Enggak berdasarkan umur, enggak berdasarkan besar kecil, diundi saja. Sepakat itu sudah diundi. Maka kalau diundi maka apa? Ya hasilnya harus ditaati. Li'ana qasim kal hakim. Wal qur'atu ka hukmil hakim. Karena orang yang membagi ini kedudukan seperti hakim ya kan. Ini dibagi sana, kamu ini dapat ini, kamu dapat ini, tambah ini misalnya. Ini orang yang apa membagi itu sebagai kedudukannya seperti hakim. Sedangkan qur'ah atau undian ini kedudukannya seperti vonisnya hakim. Ini undiannya ini. Namanya si A atau namanya si B. Ya sudah, itu vonisnya. Ya sudah, dapat itu misalnya. Yulzimul amalu biha, al-amala biha, maka harus apa? Harus ditaati. Dari hasil undian, hasil pembagian tersebut harus ditaati. Wa kaifa iktara'u bil hasal aw ibarihi jaza. Dan cara apa saja mereka mengundi dengan krikil atau yang lainnya boleh ya kan. Wal awatu al-qur'atu bi ayatuba isma kula syarikin alat rik'ati. Dan yang lebih hati-hati di dalam mengundi yaitu adalah yang ditulis nama-nama mereka, nama-nama orang-orang yang berhak untuk mendapat bagiannya. Ditulis di secari kertas. Ba'da jama'u wa yudslafu wa yadba'u ila syahsin lam yahdur wa lam yaraha. Kemudian kertas tersebut dikumpulkan, nama-namanya sudah ditulis, kemudian digulung, kemudian diberikan kepada seseorang yang tidak hadir di majelis itu. Ya enggak apa, enggak ada tendensi apa-apa ya kan. Orang lain enggak hadir di situ. Atau orang yang tidak melihat. Tidak melihat sistem apa melihat apa? Tadi menulisnya kertasnya sekian kayak ini misalnya gulungannya besar atau kecil. Gak lihat ya. Kalau di antara mereka masih, wah oh, itu gulungannya tadi kecil, ini agak besar. Ini kayaknya nomor tulisannya si A si B. Kalau ada di situ masih bisa dian ya kan, masih bisa di apa namanya? Kertasnya itu masih bisa diteni. Kalau orang yang tidak hadir dan tidak melihat maka lebih aman ya kan untuk tidak bisa diteni. Wa yu'maru bi ayyakhruja al-riqa' wa yad'uha al-azham. Dan orang tersebut dihadirkan kemudian diperintahkan untuk mengeluarkan kertas undian. Contoh ya kan. Kertas undian kemudian misalnya ini sebidang apa tanah ini misalnya. Rumah-rumah, kebun. Ya pakai gambar misalnya. Maksudnya apa? Dikasihkan, ditempatkan. Namanya ini. ini, yang ini sana, ini langsung. Yang melakukan orang tadi yang tidak ada dan tidak melihat. Paman baca ismahu ala sahmin fawalahu. Barang siapa yang mendapat namanya yang ada di apa yang diletakkan tadi, maka berarti itu miliknya. Ya. Dibuka, oh si fulan, yang ini dibuka, oh si fulan, yang dibuka ini si fulan, berarti itu miliknya. Sarannya sama. Gimana? Sarannya tinggi. Enggak sama. Kalau kita satu orang dapatnya kemudian dapat tanah, punya pengacara kan juga. Ya itu tadi. Jadi kita kembali ke kaidah yang pertama tadi, pembagian ini pembagian besar atau kecil. Ya. Kalau pembagian yang dibagi kecil, ini masuk ke dalam pembagian sukarela. Harus ada pemaksaan, ya kan? Harus ada apa? Ganti rugi. Kalau yang dibagi ini besar, yang di sana tidak mengandung kerugian, maka apa? Maka itu tadi, dia harus menerima. Dia harus menerima. Yaitu dinilai apakah dengan prosentase atau dengan nilai harga atau dengan memberikan imbalan. Agar apa? Agar sama, ya kan? Kalau seperti tanah atau rumah, punya rumah sekian, punya tanah sekian, punya kebun sekian, ya kan? Yang seperti ini susah mau disamakan, ya kan? Ini nilainya berapa di sana? Ini letaknya di sana. Ini rumahnya lebarnya enggak sama misalnya. Kebunnya enggak sama lebarnya. Tanahnya juga lain. Gimana nih? Ya sudah, apa yang ada di situ? Nah, dibagi masing-masing apa anggota, kemudian nanti diundi. Ya, susah mau menyamakannya. Tanahnya dan bangunannya lain-lain semua. Gimana mau menyamakan? Bisa ya. Nyusui juga susah ya kan. Gimana nyusuinya? Yang satu tanah biasa, yang satu misalnya tanah kosong, ya rumah biasa, yang satunya rumah toko, yang satunya rumah pabrik. Gimana? Ada alat-alatnya, peralatannya. Nah, susah ya seperti ini. Maka tetap harus apa? Tetap harus dibagi ya. Harus dibagi. Itu saya pembagian seperti tadi. Wah, aku pilih yang pabrik misalnya. Ini juga saya juga pilih yang pabrik. Yang semuanya pilih pabrik semua misalnya. Karena banyak peralatannya. Ya sepertinya harus apa? Ya harus diundi. Masing-masing ya. Harus diundi ya. Kalau keluar, maka ya harus merelakan, harus apa? Harus lapang dada. Takdirnya memang dapatnya itu ya. Yes. Kalau saham mungkin masih gampang mungkin ya. Saham kan nilai uang ya. Yang susah itu kalau bentuk bangunan gitu. Susah. Kalau nilai uang tinggal kita dibagi berapa gampang. Yang namanya uang, nilai uang kan. Tapi yang susah itu kalau bangunan, tanah, di sana ada pohonnya, ada nunya, berbeda apa letak, juga beda ukuran. Ini yang susah mau disamakan. Nyusunya gimana misalnya? Beda-beda misalnya kalau dihargai juga susah ya kan mau disamakan. Ya, tetap harus dibagi. Ya, biasanya bagian-bagi ya. Iya, dengan persentase dengan apa? Iya. Oh iya. Jadi kalau orang ingin menguasai satu topik, ya bisa apa? Iya mungkin. Karena kurang paham kalau masalah ini. Iya. Yang jelas nanti di antara anggota ya, misalnya di antara anggota ya bisa dibesarkan prosentase atau nilai harga atau dengan memberikan imbalan. Kemudian cara membaginya, apakah dia dengan dibagi atau dengan cara diundi begitu. Ini meliputi seluruh harta yang ada ya, dengan sistem tersebut. Kemudian poin berikutnya kalau Al-Mu'alif hadirullah ta'ala wa'in khuyira ahaduman akhar lazimat al-kismatu biridahum wa tafarruqihim tafarruqihim dan jika di sana itu salah seorang itu memilih, ada pilihan. Maka harus dapat ditaati pembagian tersebut dengan keridhaan mereka atau dengan cara diundinya. Jadi masing-masing misalnya memilih, maka harus apa? Ya harus di segera di apa? Segera di undi, segera dibagi berdasarkan keridhaan mereka dan berdasarkan pembagian atau undian mereka. Kemudian berikutnya melidaa walatan bima Takasamahu di angkusima wa ashadu atau ashada ala ridhohuma bihi lan yaltafet ilaihi di anahu ridha bil ismi ala suratiladi wakaat. Dan berikutnya, jika seseorang di antara mereka mengklaim, oh ini keliru ini, misalnya pembagiannya keliru, sedangkan pembagian tersebut sudah dia bahas, sudah disaksikan sudah di antara mereka dan sudah diridhoi, ya kan, saling saling rela ya kan. Namun ada yang apa? Ada yang mengklaim bahwasanya itu bagian itu keliru misalnya. Maka klaim tersebut tidak diindahkan atau tidak dikubris. Li'annahu ridha bil qism karena keridhaan di dalam pembagian dari bentuk ana surati alladhi waqa'at yang telah terjadi bentuk pembagian tersebut. Baridahu fi ziyadati fi nasibi syarikihi yasimuhu dan secara disaksikan kerelaan di antara mereka dengan adanya tambahan bagian mereka dari sebagian hak milik tersebut atau yang dibagi tersebut, maka harus apa? Ya, harus diterima, ya kan? Harus diterima. Karena telah apa? Telah sama-sama menyaksikan, saling ridho dengan cara apa pembagiannya. Kalau so, misalnya ada yang mengklaim keliru, maka yang seperti tersebut klaimnya tidak diindahkan. Karena telah apa? Masing-masing telah disaksikan, semuanya ridho, ya. Kami ini jaha walaton. Kemudian saya berikan dua ini jaha walaton. Bima kosamahu kosimuha kosama hakim au kosama nisbahu atau nasabahu anisbahu kubila bayinati. Kubila dibayinati. Dan jika ada seseorang yang mengklaim salah di dalam pembagian tersebut, apakah itu yang membagi hakim atau yang membagi seseorang, dan klaim tersebut disertai dengan bukti, maka klaim tersebut diterima. Ini buktinya nih. Kurang adil misalnya. Buktinya ini. Pembagiannya kurang pas. Buktinya ini. Maka apa? Diterima. Wa illa khalifa mungkirun lahu. Jika tidak, maka apa? Orang yang mengingkari tersebut harus apa? Bersumpah. Maksudnya jika tidak apa? Tidak apa mengklaim keliru tidak dengan apa? Tidak dengan bukti, ya kan? Maka harus apa? Harus dia bersumpah, orang yang menyatakan bahwasanya telah terjadi kekeliruan, maka harus bersumpah. Karena tidak membawa bukti, ya kan? Tidak membawa bukti, tidak bisa mendatangkan bukti. Lina asla ada mudzalik, karena asalnya memang tidak ada kekeliruan. Lain akoma bayyinatan al-ghalati qubilat wa nuqidat al-qismatu. Dan jika memang orang yang mengklaim pembagiannya sudah keliru dengan bukti-bukti yang bisa dibuktikan bahwasanya itu adalah keliru, maka diterima dan kemudian dibatalkan pembagiannya. Memang ada kekeliruan dengan bukti-buktinya. Di ana suku tahu kat istanada ila dari hal qasim. Karena alasannya orang yang mengingkari tersebut, ya kan? Loh kok enggak kemarin-kemarin toh kami itu menyatakan keliru pembagiannya baru sekarang misalnya. Kemarin pas dibagi kok dimas ya misalnya. Baru sekarang bilang kalau pembagiannya keliru. Maka alasannya diamnya dia kemarin pas pembagiannya ini disandarkan kepada dohir. Keadaan orang yang membagi, orang yang biasa ya, dohirnya ya biasa, ya kan? Dohirnya tidak ada apa-apa. Baizaka matil bayinatu biwaktihi kanal harujo bima golato bihi. Dan memang kalau bisa dibuktikan bukti-bukti tersebut bahwa itu adalah kesalahan, maka harus apa? Harusnya dilalat, ya kan? Harus dilalat kesalahan yang terjadi. Kemudian paling berikutnya, wa ini da'a kulu minas salikin, minas salika ini se'an tanah lahu. Laha lafa. Jika masing-masing anggota kepemilikan bersama tersebut mengklaim bahwasanya itu adalah miliknya. Oh, ini milik saya ini. Dulu ini telah diwasatkan oleh orang tua misalnya. Macam-macam melengkang seperti itu. Saya juga. Maka orang yang melengkang tersebut harus apa? Harus bersumpah. Lalu tidak al-kismatu kemudian di batalkan pembagiannya. Karena ada yang mengklaim bahwasanya sebagian milik dia. Di an-nadha dikal mudaibihi lam yahrut an-bunga. Karena apa? Karena orang yang menuntut tersebut tentunya apa? Tentunya tidak ada yang keluar. Masih apa? Masih kepemilikan bersama. Tidak keluar dari kepemilikannya bersama. Kalau dibatalkan ya juga masih miliknya bersama ya. Dalam masjid ayah edima al-akhor. Dan tentunya di sini tiada yang lebih kuat dari yang lainnya. Karena sama-sama dia berhak untuk memiliki. Baik berkata, Yuhaman Zuhara fi nasibihi aibun kat jahulahu fayira bayina fasai wal imsaki mal irsi. Dan barang siapa yang menampakkan tanpa mendapat bagian, ternyata ada cacat yang tidak diketahui. Setelah dibagi, oh, ternyata rumahnya itu bawahnya amblong misalnya. Tuh, sekian meter nih amblong. Kita berarti mungkin dahulunya ini bekas apa lapuk. Wah, ini harus ya kan. Cacat yang tidak diketahui sebelumnya. Maka apa? Maka harus dipilih. Apakah dibatalkan? Atau dengan tetap menjadi miliknya, tapi dengan apa? Dengan diberikan ganti rugi. Diberikan ganti rugi. Nah, gimana nih? Tanahnya kok amblong ini? Nah ini kalau amblong seperti ini saya harus mengeruk sekian dengan semen sekian nanti dicor sekian ya harus apa? Ya harus minta ganti rugi sama yang lainnya ya kan? Harus ditanggung nih sama-sama nih. Di anah yuhur al-aisi binasibihi naklum. Karena aib yang tampak, cacat yang tampak, ini sesuatu yang apa? Sesuatu yang berkurang. Bagian yang kurang. Fayuhayyaru bainal isi salfashi kal mencari wawu alam. Maka orang tersebut yang mendapati bagian yang cacat, maka dia beruntuk memilih. Apakah dia menerima ganti rugi atau membatalkan bagiannya tersebut? Seperti apa? Seperti orang pembeli ya kan? Wah, kalau seperti aku nggak mau ini. Ya terus gimana kalau nggak mau? Ya sudah, saya ingin uang saja misalnya. Karena daerah ini daerah yang melawan longsor, melawan amblong misalnya, bisa jadi nanti ini ditutup amblongnya lebih besar lagi nih. Saya mau silakan misalnya, ya. Gak mau mendapatkan yang di sana. Saya ingin dapat nilai uang saja nih. Beli tempat yang lain, misalnya seperti ini. Maka enggak ada apa ya. Seperti orang yang memilih. Dan sampai sini keterangan dalam pembagian harta milik bersama. Dan selesai dan ini yang bisa disampaikan. Insyaallah kita akan melanjutkan pada bab di bayani da'wa wal bayyinah. Insyaallah akan dijelaskan bagaimana menyampaikan tuduhan dan menyampaikan bukti atau saksi-saksi. Salatan sah pada tuduhan Rasulullah Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.